morning. Wes aja apa ngalekake, jangan nang musuhku hatiku. Saat kenali aku orang ngapusi, isih tresno sliramu. Umpamane kowe wis mulya, lila aku lila. Nanging siji dadi panyu kedep emoto kanggo tombo kangen jroning dodo. Oh,